Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan tafsir pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melihatnya. Dhamir al-ha kembali kepada Jibril alaihissalam. Telah melihat Jibril alaihissalam nazlatan ukhra, yakni untuk kali berikutnya, untuk kali yang kedua. أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat sosok Jibril alaihissalam dengan wujud aslinya, marratan ukhra, untuk kali keberikutnya, yakni untuk kedua kali. Nazilan ilaih, di mana Jibril alaihissalam turun menemui an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Dan telah kita dengarkan dalam tafsir As-Sa'di ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surat ini telah melihat Jibril alaihissalam. Telah melihat Jibril alaihissalam untuk yang kedua kali. Dan pada peristiwa Al-Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika ada yang menanyakan terkait masalah ini, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit dan beliau membawakan ayat-ayat di dalam surat An-Najm, yang mana beliau mengatakan bahwa semua keterangan dalam surat An-Najm ini kaitannya dengan Jibril alaihissalam. Semuanya berkaitan dengan Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihissalam, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah membawakan dalil dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu an dalam riwayat Muslim, qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar bertanya kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak, hal ra'aita rabbak, wahai Nabi, apakah engkau telah melihat Rabbmu pada peristiwa tersebut? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitu nuran, ra'aitu nuran. Nah, saya melihat cahaya. Dan di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan saya terlihat, saya telah melihat Rabb saya. Tidak mengatakan saya telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ra'aitu nuran, hanyalah beliau melihat cahaya. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang masalah ini. Naam. Kemudian Aisyah ya berdalilkan dengan ataukah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah diliputi oleh pandangan-pandangan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah diliputi oleh pandangan-pandangan makhluknya, wa huwa yudrikul absar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh pandangan-pandangan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang dilihat oleh masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan mereka, amalan-amalan mereka terkait dengan pandangan. Kemudian Asy-Syaikh bin Baz mengatakan ya'ni fid dunya. Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah dilihat di dunia, ya adapun kelak pada hari akhirat. Naam, kaum muslimin, yakni kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terkait dengan surat An-Najm ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah melihat Jibril alaihissalam, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril untuk kali keberikutnya, untuk kali yang kedua, dengan wujud yang aslinya, bahwa Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. 'Inda sidratil muntaha, 'inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Apa itu sidratil muntaha? Wahia syajaratun azimatun jiddan. Sidrah adalah pohon yang besar, ya pohon yang sangat besar. Nah, syajaratun azima, pohon besar, yakni pohon yang sangat besar. Fawqas sama'is sabi'ah, yang letaknya berada di atas langit yang tujuh, yakni berada di langit yang ketujuh. Kemudian sumyat sidratul muntaha. Kenapa dikatakan pohon itu dengan sidratul muntaha? Sidrah, pohonnya. Al-muntaha, yakni sesuatu yang paling puncak. Kenapa dikatakan paling puncak, paling tertinggi? Kenapa? Li'annahu yantahi ilaihi ma ya'ruju minal ardi. Karena padanya lah berhenti seluruh perkara-perkara yang naik dari bumi. Seluruh perkara-perkara yang terangkat, yang naik dari bumi, semuanya berhenti pada sidratul muntaha. Wa yanzilu ilaihi ma yanzilu minallah, dan turun kepadanya, kepada sidratul muntaha ini, perkara-perkara yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa dikatakan sebagai sidratul muntaha. Yanzilu ilaiha ma yanzilu minallahi minal wahyi wa ghairihi, dari wahyu dan perkara-perkara yang lain. Ataukah dikatakan yang kedua, awlintihai ilmil khalqi ilaiha, ataukah disebabkan karena ilmu makhluk itu hanya berhenti padanya, ya pada tempat tersebut. Likauniha fauqas samawati wal ard, karena letaknya yang berada di atas langit-langit dan bumi. Fahiyal muntaha fi uluwiha, maka sidratul muntaha ini adalah puncak dari ya ketinggiannya. Aw li ghairi dhalik, ataukah disebabkan yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian fara Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril dzalika fi dzalika al-makan. Jibril yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihissalam pada tempat tersebut, ya di sisi Sidratul Muntaha. alladhi huwa mahallul arwahil ulwiyyah az-zakiyah al-jamilah, di mana tempat tersebut adalah tempat tinggalnya ya al-arwah, ruh ruh al-ulwiyyah, yani ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya untuk menempati langit tersebut, az-zakiyah, ruh-ruh yang suci, al-jamilah, ruh-ruh yang indah, makhluk-makhluk yang indah, allati la yuqarribuha syaitan allati la yuqarribuha syaitanun wala ghairuhu minal arwah al-khabithah, di mana tidak akan pernah didekati oleh syaitan dan juga ya yang lainnya dari ruh-ruh yang jahat. Allah Subhanahu wa taala menjaga tempat tersebut. Nah, syaitan berusaha untuk mendekat ke langit yang bawah saja, syaitan telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alat-alat pelempar, dengan bintang-bintang yang menyala. Ketika mereka berusaha untuk mencari berita dari langit, mengendap-endap mendekat ke langit yang paling bawah, mereka sudah dilempar. Bagaimana mereka bisa menembus langit yang ketujuh ini? Naam, 'inda tilka syajarati jannatul ma'wa. Di sisi pohon yang besar itu ada surga al-ma'wa, sebagai tempat tinggal orang-orang yang beriman. Ai al-jannatul jami'ah, surga yang mencakup li kulli na'imin, mencakup segala bentuk kenikmatan, bihaitsu kanat mahallan tantahi ilaihi al-amani, di mana itu adalah tempat yang menjadi ya puncak dari harapan-harapan manusia, harapan-harapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah puncak kenikmatan yang akan diperoleh seorang hamba, kenikmatan yang tidak pernah terputus, kenikmatan yang tidak ada hentinya, kenikmatan yang tidak dikotori dengan rasa letih, rasa lelah dan yang semisalnya. Wa targhabu fihi al-iradatu, demikian pula tempat tersebut adalah tempat yang menjadi puncak keinginan-keinginan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan, ketika seorang hamba meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, di mana itu adalah surga yang paling tinggi, anugerah bagi orang-orang yang beriman. Wa ta'wi ilaihi ar-raghabat, demikian pula harapan-harapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ta'wi ilaiha, kembali kepadanya. Semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semua berusaha dengan apa yang dia usahakan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal salih ya dengan apa yang dia miliki, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya. Barakallahu fikum. Wa hadza dalilun ala annal jannata fi a'lal amakin wa fawqa as-samawati as-sabi'ah. Maka ya dalam ayat ini terdapat dalil bahwa surga itu tempatnya adalah di tempat yang paling tinggi, dan bahwa surga itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu adalah sesuatu yang ada, bukan angan-angan, dan letaknya fawqa as-sama'i as-sabi'ah, di atas langit yang ketujuh. Nah, kemudian idh yaghsha sidrata ma yaghsha, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Naam, dan meliputi as-sidratul muntaha ini ya ma yaghsha, perkara-perkara yang meliputinya. Ai yaghsha min amrillahi, meliputi, mengelilingi sidratul muntaha ini, nah, perkara-perkara yang besar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, syai'un 'azimun la ya'lamu wasfahu illallahu azza wa jalla, yang meliputi sidratul muntaha, perkara-perkara yang besar yang tidak diilmui sifatnya kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nam, meliputi as-sidratul muntaha ini, sidratul muntaha ini, minal hasan wal baha ma la yastati'u ahadun ayyasihuha. Nam, yani perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang elok, perkara-perkara yang indah, yang tidak bisa diungkapkan oleh seorang pun. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita baca pada pagi hari ini, semoga difahami. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.